buka 238, 238. Pembahasan kita sekarang al-maf'ulu lahu. Maf'ul lah. Sebelumnya kita takbir juga dengan apa? Maf'ul li ajli. Boleh. Bisa juga kadang mereka namakan maf'ul min ajli. Ini nama-namanya ini. Bisa maf'ul lahu, maf'ul li ajli, maf'ul min ajli. Amin. Nama-namanya. Dan kita sudah kenal sebelumnya. Dia adalah kat yang masuk. Yang datang untuk menjelaskan apa? Sebab terjadinya pekerjaan. Qala bila berkata, babul maf'uli min ajli. Bab maf'ul min ajli. Itu yang Nabi bilang tadi. Boleh min ajli. Boleh juga apa? Li ajli. Paham gak ini? Wahuwa dan dia adalah al-ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuku'il fi'ili. Dia adalah isim mansub yud alladhi yang yudhkaru disebutkan bayanan untuk menjelaskan li sababi sebab wuku'il fi'ili terjadinya pekerjaan. Dia isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Kenapa itu pekerjaan dilakukan? Kapan dia datang menjelaskannya, maka itu adalah maf'ul min ajli atau li ajli atau lahu. Paham ya? Pengertiannya. Nah contoh ya, nah qaulika contoh ucapan antum, qoma Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan amar. Paham? Syahid kita walaupun contoh ini salah ya, maksudnya dari sisi tauhid, tapi kan ini contoh dari ulama bahasa. Yang mereka inginkan bukan keyakinannya, tapi kata yang mansub itu sendiri. Paham? Contohnya dari sisi tauhid, tidak boleh orang berdiri untuk orang lain. Paham kan? Kan dia datang berdiri, tidak boleh. Paham kan? Karena ini pengagungan. Tapi kalau dari sisi nahwu sekarang kita mau lafadznya, lafadznya saja, bukan maknanya. Iya. Qoma Zaidun ijlalan li amri. Kenapa ijlalan mansub? Itu pertanyaan kita dalam bahasa. Ijlalan mansub karena apa? Maf'ul li ajli atau min ajli. Kenapa? Karena dia adalah sebab terjadinya berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Karena memuliakan Amr. Paham gak ini? Paham ya? Alhamdulillah. Wa qasattuka, demikian boleh ini. Wa qasattuka ibtigo amarufik. Saya datang kepadamu, qasada itu bermaksud. Nah, menujunya. Paham ini? Saya datang kepada kamu ibtigo'a karena mengharap, ibtigo'a karena mengharap ma'rufik kebaikanmu. Nah, kenapa dia datang? Karena mengharap kebaikan. Paham gak ini? Berarti ini sebab dia ada? Sebab dia ada? Dia ada. Ya, ini mudah. Dua contoh, mudah saja pembahasan maf'ul li ajli ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama dengan nanti maf'ul ma'ah. Pokoknya dua bab terakhir ini, kan tinggal dua bab ini masuk. Tinggal bab maf'ul li ajli sama bab maf'ul ma'ah. Setelah itu majrur. Ya. Qala beliau berkata, aku katakan. At-tahsi'u minal mansubati. Yang ke-9 dari isim yang dimnasab. Al-maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Wa yusamma aido dan dinamakan juga al-maf'ul li ajli. Dinamakan juga dengan maf'ul li ajli. Wal maf'ul lahu. Boleh. Boleh juga maf'ul lahu. Tiga berarti namanya. Jadi jangan heran nanti ya. Jangan heran. Ini tiga namanya semuanya boleh. Maf'ul min ajli. Maf'ul li ajli. Maf'ul lahu. Boleh. Paham ya? Nama-namanya. Wahuwa dan dia adalah al-ismul mansubul ladhi yudhkaru bayanan li sababi wuku'il fi'il. Sama dengan pengertian penulis. Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Paham ya? Datang menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Jadi beda sama hal, tamyiz, ya? Maf'ul bi, maf'ul mutlam. Beda, paham kan ini? Apalagi istitna, munada, semua tentunya lebih beda lagi. Dan ini datang untuk menjelaskan sebab terjadinya apa? Pekerjaan. Ya. Faqauluhu, perkataan beliau al-isim, namanya maf'ul li'ajli itu harus isim. Apa maksudnya? Apa yang keluar? Kharaja bil fi'lu wal harfu. Keluar dengannya fi'il dan huruf. Namanya maf'ul li'ajli tidak pernah fi'il, tidak pernah apa? Huruf. Pasti isim. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan lahu. Maka tidak akan mungkin ada atau terjadi salah satu dari keduanya menjadi maf'ul lahu. Wahuwa yasmalu sarih wal mu'awwalu bis sarih. Masya Allah. Kata beliau, ini maf'ul li ajli min ajli. Dia mirip hal dari sisi apa? Dia bisa sorry, jelas, tantum sorry, jelas, tidak butuh ditawil-tawil lagi, tidak butuh diubah-ubah lagi, sudah jelas. Dan bisa juga almu awal bis sorry, bisa juga nanti dia bisa jelas setelah ditakwil ke sorry. Sama dengan hal kemarin ini kita kata ja'a zaidun dohikan. Ini dohikan hal apa? Sorry atau going sorry? Sorry. Paham gak? Tapi kalau dibilang ja'a zaidun yadhaku. Yadhaku hal kan? Tapi sorry atau tidak? Tidak sorry. Sama ini. Maf'ul li ajli juga. Mirip dengannya. Bisa berupa jumlah juga. Tapi kita lihat apa bedanya. Paham gak ini? Kita lihat. Kata belum pas sorry. Belum ulang saja. Belum ulang saja pengertian yang ada di hal dulu. Ya. Fasori maka yang jelas walladzi la yahtaju fi ja'alihi maf'ulan lahu ila ta'wil. Maka sori adalah alladzi yang la tidak yahtaju, tidak butuh fi ja'alihi dalam menjadikannya maf'ulan lahu sebagai maf'ul lahu ila ta'wil. Tidak butuh kepada apa? Ta'wil. Tidak perlu lagi diubah-ubah lagi. Paham enggak? Sudah jelas dia. Iya. Nah, jitu ikroman li Zaidin. Jitu ikroman li Zaidin. Saya datang untuk memuliakan Zaid. Karena memuliakan Zaid. Jadi ikroman sebab dia datang. Paham gak ini? Ini ikroman. Butuh ditakwil atau sudah jelas? Sudah jelas. Masya Allah. Fa ikroman maf'ul lahu sharih. Ikroman adalah maf'ul lahu jelas. Ya, wal mu'awwal bisori, sementara yang ditakwil ke sori, mu'awwal artinya yang diubah. Paham? Yang diubah ke jelas. Apa maksudnya? Huwallazi yahtaju fi ja'alihi maf'ulan lahu ila ta'wil. Dia yang butuh, kalau tadi yang tidak, kalau ini dia yang butuh. Fi dalam ja'alihi menjadikannya maf'ulan lahu sebagai maf'ul lahu ila ta'wil. Butuh ke ta'wil. Butuh antum ta'wil. Nah contohnya, jitu an ukrima zaidan. Perhatikan baik-baik. Ya, rata-rata ya an ukrima. Paham? Ini bedanya dia dengan hal nanti. Bedanya dia dengan apa? Dengan hal. Contoh kemarin hal ya. Contohkan dulu hal. Ja'a zaidun. Apa? Yad. Yad. Haku. Nah. Ja'a zaidun. Yad haku. Langsung bilang begini. Yad haku. Ditakwil menjadi isim fa'il menjadi apa? Do? Hah? Do? Hikan. Do? Hikan. Paham gak? Paham gak ini? Kalau maf'ul li ajli, contohnya jitu dan jitu. Supaya jelas, kalau jitu kan kadang orang samar. Kan dia domir, paham? Kita contohkan juga. Ja'a zaidun. Ya? An. Ini. Ja'a zaidun an. Ya? Ya, an yukrima, an yukrima li apa misalnya? Li Ahmada, misalnya. Contoh ini ya, lihat baik-baik, lihat bedanya, lihat bedanya. Ja'a Zaidun an yukrima li Ahmad. Ini terjemahannya, Zaid datang untuk memuliakan Ahmad. Paham jadinya? Berarti ini dia datang untuk apa? Berarti ini apa ini? Sebab terjadinya pekerjaan. Paham gak ini? Dipaham? Sebab dia datang adalah apa? Untuk memuliakan Ahmad. Paham? Paham gak ini? Pertanyaannya, kenapa harus ada Ahmad? Ini pertanyaan kita. Paham? Ah, jawabannya kan maf'ul li ajli harus mas. Harus apa? Masdar. Sudah lewat pelajaran sama kita dulu. Bahwa maf'ul li ajli itu masdar, tapi dia masdar apa? Hati. Paham, Ahmad? Makanya ada-annya. Karena supaya bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Antum sudah lewatkan an. An itu harfu nasbin wa masdarin, huruf yang menasab terus dia apa? Masdar, artinya ini an bersama fiil bisa diubah ke mana? Ke masdar. Bisa antum takwil menjadi ja'a zaidun ikra man li Ahmada. Paham? Dari mana ikroman? Dari an yukrim. Karena yukrimu masdarnya ikrom. Paham? Paham? Yukrimu masdarnya apa? Ikrom. Paham gak ini? Mana mubar? Paham? Paham ini? Paham gak ini? Jadi dari mana ini ikroman? Dari an yukrima yang sudah menjadi mas masdar. Dipaham ini? Paham gak? Paham Pak Ahmad? Hah? Betul. Siapa yang belum paham sampai sini? Hah? Dalam hati. Perasaan itu sudah berlalu lama, mis saudara. Bukan dalam hati, pekerjaan hati. Sudah lewat dulu tuh? Lupa tuh. Sudah tumbuhan ke mubat. Hmm? Kan dulu syaratnya namanya maf'ul ajli itu harus masdar. Dah? Iya enggak? Masdarnya harus perbuatan hati. Iya enggak? Ini ikroman, memuliakan. Perbuatan apa? Hati. Dipahami ini? Dipahami ini? Sama dengan dulu shalaitu imanan billah. Saya sholat karena iman kepada Allah. Jelas ini? Buat. Jelas. Jelas. Betul. Alhamdulillah. Siapa yang belum jelas? Siapa yang belum jelas? Ya? Siapa yang belum jelas? Tidak ada berarti kan? Berarti ini yang kita mau. Ini namanya maf'ul li ajli. Sorry, goib sorry. Goib sorry. Paham? Karena dia berupa jumlah, tidak jelas. Paham? Setelah itu bisa ditakwil ke sorry. Paham tak? Dipaham ini? Paham? Ahmad? Paham? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Bedanya dengan hal apa? Ya kalau hal tidak ada an, karena dia bukan mau ditakwil ke masdar, dia takwilnya ke sini isim fa'il, kita akan tahu nanti. Paham? Dia hal itu kan bukan masdar, hal bukan masdar, tapi dia katanya isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Tunggu kedatangannya. Paham gak saudara? Ini bedanya. Kalau hal tidak perlu an. Paham? Kalau maf'ul li ajli harus ada apa? An-nya. Jelas? Alhamdulillah. Siapa yang belum jelas kira-kira tentang ini? Sudah berarti ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Kita baca lagi. Itu dia. Lihat kadabul rahmallah. Contoh di situ. Jitu. Mana tadi? Jitu an ukrima zaidin. Dah. Jitu an ukrima zaidin. Ya. Itu takdirnya apa? Hah? Jitu ikroman li zaid. Paham? Ada setelahnya. Fal masdarul muawwal minal fi'ilil masbuk. Maka masdar yang ditakwil dari fi'il yang digabungkan di an dengan an. Paham ya? Yang disatukan dengan an sebelumnya, didahului oleh an sebelumnya. Maf'ulun lahu. Itu maf'ul lahu. Tapi tidak sorry. Wa takdir-takdirnya. Jitu ikroman li zaidin. Paham gak? Dari mana dapat ikroman? Dari an? Ukrima. Dari fi'il bersamaan yang diubah menjadi apa? Masdar. Paham gak ini? Alhamdulillah. Wa qalu al-mansub, perkataan beliau dia harus mansub. Apa maksudnya? Khoraj bil marfu wal majrur, keluar dengannya yang marfu dan majrur. Namanya maf'ul lahu itu tidak akan pernah marfu, tidak akan pernah marfu, tidak akan pernah juga apa? Majrur. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ul lahu, maka tidak akan pernah salah satu dari keduanya menjadi maf'ul lahu. Wa qawluhu alladhi yuzkaru sampai akhirnya ila akhirih, keperkataan beliau yang disebutkan sampai akhirnya kharaja bihi baqiyatul mansubat, ya kan dia disebut untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan, berarti keluar mansub yang lain. Wa alam ketahuilah Atau besok itu? Besok. Jadi kalau Sabtu kadang kita ambil kadang tidak, ya, tergantung merojaknya lama atau tidak. Paham ya? Alhamdulillah.